أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يقول تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وخوفا وطمعا أي يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها ويطمع في خيره ونفعه. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperlihatkan kepada kalian al-barq, petir, petir, halilintar, khawfa wa tama. Dengan petir tersebut manusia takut. Wa tama'a, dan berharap kebaikan darinya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ayya khafu minhu sawa'ik wal hadam wa na'id darar. Manusia takut dari petir, halilintar, dan yang semisalnya. Khawatir, takut kerusakan, kehancuran, kebinasaan, marah bahaya. Ala ba'd thimar wa nahwi, baik kepada buah-buahan atau kepada yang lainnya. Di sisi yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tama'a ay wa yatma' fi khairi wa nafi'i, berharap dengan adanya petir, halilintar, dan yang semisalnya akan ada manfaat dari itu semua. Kalau khaufan, kalau masalah dengan petir itu takut, itu ma'ruf. Itu sudah diketahui, semua orang pasti takut dengan adanya kesambar petir, halilintar, dan lain sebagainya. Sekarang kalau berharap kebaikan, manfaat dengan petir itu apa? Ada yang tahu? Semua orang takut dengan adanya petir, halilintar, dan sebagainya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita wa tama'a, dan ditafsirkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, yatma' fi khairi wa nafi, berharap dengan adanya petir, halilintar, berharap ada manfaatnya dan kebaikannya. Sekarang apa manfaat dan kebaikannya? Ada yang tahu? antara manfaatnya biasanya daerah-daerah yang ada petirnya itu tumbuh-tumbuhan itu subur. Allahu a'lam dari segi apa, yang jelas banyak suburnya. Ya, Allahu a'lam. Ana sering enggak paham. Mungkin harus di orang-orang yang paham. Di antara yang lain biasanya yang banyak petir itu daerah-daerah yang sering banyak petir biasanya apa? Banyak jamur. Jamur tanaman manfaatnya banyak. Nah, sehingga kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan dan alam. Ya, banyak petir, halilintar dan yang semisalnya itu daerah yang subur itu biasanya Allahu a'lam. Ya, satu daerah memang petir ada aja terus menyambar. Memang terbukti subur, dingin, banyak angin, sehingga pengaruh kemana? Tumbuh-tumbuhan. Nah, tapi ada sisi yang lainnya, hati-hati, khaufan itu. Hati-hati, khawatir, takut. Wa yunshi'u as-sahaba ats-tsiqal, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan, yang menciptakan angin atau awan yang berat sehingga bisa menurunkan air hujan yang manfaatnya besar untuk hamba dan negeri. Siapa yang memberikan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadlillah wa bi rahmatih. Kita diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadl, keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan mencela hujan. Ya, bahkan dianjurkan ketika hujan untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Kenapa demikian? Minta kepada Allah agar hujan yang Allah turunkan bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia, terutama yang ada di sekelilingnya. Ada hujan-hujan yang jenisnya menghancurkan. Banjir, hancur. Rumah, hancur. Ini hancur, na'udzubillah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu menganjurkan untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Jangan sampai hujan tersebut malah menghancurkan rumah, menghancurkan manusia, bisa hancur dengan banjir. Ya bisa, kenapa enggak bisa? Tanaman, ladang, sawah yang banyaknya malah hancur, kerendam, tenggelam sehingga hancur, rusak. Oleh karena itu dianjurkan untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Artinya di sana ada hujan yang jenisnya malah tidak memberikan manfaat, menghancurkan, merusak. Oleh karena itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ketika turun hujan, minta kepada Allah dengan meminta hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Itu penting. Jangan sampai merasa bahagia hujan, hujan, hujan, tau-taunya di belakang rumahnya banjir, hancur, rusak. Tanamannya rusak. Ya itu tadi, karena dia enggak baca doa, bisa saja. Nah, itu pentingnya doa. Pentingnya doa. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah. Berikanlah hujan yang bermanfaat. Nah, jangan menyepelekan doa seperti itu. Itu sangat penting. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.